depan kelasku. Di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Ada itu ku tunggu, senyum manismu kekasih. Saya datang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang I'm not afraid.